Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga pada ikhwan dan juga akhwat yang telah bersedia dan berkenan untuk menyelenggarakan kajian yang insyaallah berbarokah ini. Dan juga saya bersyukur dengan kehadiran kawan-kawan sekalian, mahasiswa NHI dan juga dari luar juga dan lain-lain, juga para akhwat dan kesemua yang hadir dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh dan rezeki yang baik. Dan semoga selesainya kita dari kajian ini ada ilmu dan pengetahuan tentang agama kita yang bertambah kadarnya. Pertemuan perdana ini, sebagaimana yang telah antum ketahui, kita akan membicarakan tentang hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis pertama adalah hadis yang berkaitan dengan niat dan keikhlasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini dinilai merupakan hadis yang paling vital dalam agama Islam, termasuk hadis paling penting dalam agama Islam. Hadis ini berkaitan dengan syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Berkaitan dengan itu, bagaimana kita mengikhlaskan niat kita dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mizannya adalah dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Baik, kita bacakan hadis tersebut. Hadis pertama diriwayatkan oleh An Amir Al-Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanfihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Amir al-Mu'minin. Amir adalah pemimpin. Ya, pemimpin siapa? Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman. Pemimpin kaum mu'minin. Siapakah beliau? Abu Hafs, namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Itu pertama. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oke, itu poin kedua. Kemudian poin berikutnya, beliau memberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh langsung, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu ditujukan untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia agar dia mendapatkannya, atau perempuan atau wanita agar dia menikahinya, maka hijrahnya itu ya kepada apa yang ia hijrahkan kepadanya, yaitu dunia dan juga wanita, bukan kepada Allah dan Rasulnya. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Akan saya timba faedah dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Hadis ini seperti yang kita ketahui dari Rasulullah kemudian ke Umar bin Al-Khattab. Rasulullah kemudian Umar bin Al-Khattab. Dari Umar bin Al-Khattab kemudian bawahnya meriwayatkan dari beliau adalah Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laythi. Rasulullah, Umar, Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laythi. Nah, meriwayatkan dari Abu Alqamah siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Berarti Rasulullah, Umar, Alqamah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ke bawahnya siapa yang meriwayatkan darinya? Yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baik. Diriwayatkan dari Umar, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu riwayat yang tafarud. Cuma mereka saja yang meriwayatkan secara sahih. Lalu bagaimana sampai ke Bukhari, ke Muslim dan yang lainnya? Sampainya akan kita ketahui dari perkataan beliau. Dari satu Umar satu, kemudian Al-Qamah satu orang, kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi satu orang, kemudian siapa yang terakhir? Yahya bin Sa'id Al-Ansari satu orang saja. Itu mereka saja yang meriwayatkan yang tahu. Nah, kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini dikatakan oleh para ulama ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجمع الغفير. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini meriwayatkan banyak dari manusia, dari kaum muslimin baru banyak. Berarti sebelumnya hadis tersebut seolah-olah seolah-olah terahasiakan. Seolah-olah hanya mereka urutan ini yang tahu. Seolah-olah hanya perawi yang empat ini tahu, Umar, Al-Qamah, Muhammad dan juga Yahya. Nah, setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari barulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hadis ini tersebar kemana-mana. Bahkan dikatakan rawahu anhu akthar min 200 rawin. Telah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini seberapa banyak orang? Sekitar 200 orang, 200 perawi. Jadi dari Rasulullah, kemudian Umar, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru di situ 200 perawi tersebar. Berkahnya hadis ini setelah sebelumnya seolah hanya dimiliki oleh mereka saja. Dan juga bahkan ada yang mengatakan bahwasanya para perawi atau ulama hadis yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu bukan cuma 200 melainkan sampai 700 orang pria perawi yang berbeda, kemudian barulah tersebar kemana-mana hadis. Di antara para perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah adalah Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah. Kita tahu Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijri. Kemudian juga ada yang meriwayatkan darinya Imam Ats-Tsauri. Siapa itu Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Juga meriwayatkan darinya Abdurrahman Al-Auza'i, juga Abdullah bin Al-Mubarak, juga Al-Layth bin Sa'ad, juga Hammad bin Zaid, juga Syu'bah bin Uyainah. Semua itu meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Pelajarannya apa kita petik dari sini? Apa yang bisa kita petik hikmahnya dari sini? Yang bisa kita petik bahwasanya sesuatu yang tadinya tersembunyi itu belum tentu kelak akan tersembunyi seterusnya. Terlebih sesuatu tersebut mengandung keberkahan dan kepentingan terhadap orang-orang mukmini. Seperti hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Itu perawinya awalnya cuma satu orang yang sahih, secara sahih cuma satu orang saja. Tetapi ketika Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi langsung 200, bahkan ada yang mengatakan 700. Nah, begitu juga jika kita pelajari bahwasanya kadang misalnya ada satu majelis yang memang sepi sekali orang, tersembunyi sekali dari pandangan mayoritas manusia, tidak diketahui oleh orang banyak. Tetapi ketika guru majelis tersebut dan murid majelis tersebut, mereka ikhlas dalam mencari ilmu dan dalam mengajarkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tahu bahwasanya mereka itu ikhlas, maka bukan tidak mungkin bahwasanya kajian tersebut suatu saat akan Allah siarkan dengan sendirinya dan tersebar di antara manusia. Dan itu pernah terjadi. Itu bukan hanya ya satu permisalan, tetapi banyak permisalan lain. Kadang ada orang yang suka sedekah, suka berinfak, suka memberi, namun dia tidak ingin dilihat oleh manusia. Karena apa? Saking ikhlasnya dia menerapkan hadis ini misalnya, dan menerapkan hadis yang menyatakan bahwa saya dianjurkan untuk sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu. Saking ingin menjaga keikhlasannya, akhirnya dia bersedekah. Tidak ada yang tahu orang-orang, dan orang-orang tidak mengenal dia sebagai orang yang sangat sering bersedekah dan suka memberi orang yang sedang kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya tidak ada satupun di langit dan di bumi yang terselindung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Innallaha 'alimun bi dzati shudur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Itu. Semua manusia tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang ada di dalam dada kita, dada manusia, tapi Allah Maha tahu. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan kebaikan dia setelah dia wafatnya. Bukan tidak mungkin. Ketika masa hidupnya orang-orang tidak ada yang tahu dia itu adalah seorang yang suka bersedekah. Tetapi setelah wafatnya Allah jadikan orang-orang tahu. Itu di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat pasti akan diketahui, pasti akan diungkap semua yang ada di dalam dada. Makanya dalam juz 30 di salah satu surat, antum bisa tebak surat apa? Fahusilama fis sudur, apa artinya? Dan akan didapatkan atau akan diungkap apa yang ada di dalam dada-dada. Akan diungkap. Nah, itu berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Jadi itu adalah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari realita atau fakta atau berita atau sejarah terjadinya hadis ini atau sejarah diriwayatkannya hadis ini. Dari yang cuma satu orang perawi secara sahih, kemudian langsung 200 perawi, dan setelahnya berkah kemudian. Akhirnya apa? Imam Bukhari meriwayatkan atau memasukkan hadis ini sebagai hadis yang paling pertama. Ya. Di Riyadhus Shalihin juga merupakan hadis yang paling pertama oleh Imam Nawawi. Di Arba'in Nawawi juga hadis yang pertama. Dan insya Allah kita nanti akan mengetahui beberapa imam ahli hadis dan juga para ulama, mereka mengatakan atau memiliki komentar terhadap hadis ini. Komentar yang bersifat memuliakan hadis ini insyaallah taala. Baik, kemudian Abdurrahman bin Mahdi itu seorang ulama hadis yang sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abdurrahman bin Mahdi wafat pada tahun 198 Hijriah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Berarti satu generasi. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah, kitab pertama dalam usul fiqh oleh beliau Imam Asy-Syafi'i. Itu atas permintaan siapa? Abdurrahman bin Al-Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini, beliau adalah salah satu ulama hadis terkemuka pada masanya. Nah, beliau mengetahui hadis ini. Hadis ini amal amal biniyat. Apa kata beliau? Lau sunnaktu kitaban minal abwabi laja'altu haditha Umar bin Khattab fil a'mal biniyat fi kulli bab. Seandainya aku menulis atau mengarang sebuah kitab yang mana dalam kitab itu di dalamnya terkandung banyak bab-bab. Seperti yang kita ketahui, bab dalam kitab. maka aku akan menjadikan hadis Umar bin Al-Khattab ini, yaitu innamal a'malu binniyat, itu sebagai mukaddimah di setiap bab. Bayang, kalau misalnya kita mengarang kitab ini, dan sepertinya tidak mungkin kita mengarang kitab seperti ini. Misalnya, mengarang kitab ini berisikan sekitar 50 bab. Misal, di setiap babnya beliau bercita-cita untuk menjadikan mukaddimah atau permulaan atau pengantar setiap bab apa hadis innamal a'malu binniyat. Sebagai apa? Sebagai pengingat bagi dirinya sebagai penulis untuk berikhlas dalam setiap bab. Jangan sampai ikhlasnya luput. Dan juga sebagai cita-cita baginya, bagi beliau, agar pembaca kitab beliau ketika membaca kitabnya di tiap bab itu mengingat tentang keikhlasan. Karena apa? Karena keikhlasan itu tidak hanya pada pertama amalan atau sebelum amalan, melainkan dari awal sampai akhir kita membutuhkan keikhlasan. Dan syaitan, mereka selalu menghembuskan syubhat-syubhatnya supaya kita tidak ikhlas, baik di awal, di pertengahan, atau di akhir. Makanya kata ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di setiap amalan kita itu setan memiliki nasib atau bagian untuk mencederai atau mencacati amalan kita. Pertama, melalui apa yang paling vital? Melalui hati dulu. Bukan melalui bentuk amalannya, tapi yang penting hatinya dulu nih. Hatinya dulu nih harus dirusak dari awal. Buat apa dia beramal? Hatinya dulu nih harus dikasih hembusan-hembusan, pujian-pujian, supaya apa? Supaya dia tidak ikhlas. Karena percuma kalau hamba, seorang hamba beramal sebanyak apapun, namun basicnya itu tidak ikhlas, fundamentnya tidak ikhlas, maka ya hancur amalan tersebut. Walaupun amalan tersebut misalnya secara zahir sesuai sunnah, tetap hancur amalan tersebut. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin nilainya ada di sisi manusia, karena manusia melihat secara zahir saja kan. Tidak melihat secara batin. Oh, dia tidak ikhlas, enggak tahu kita. Baik. Dan juga Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau pernah berkata, "Man arada ayyusannifa kitaban falyabda bi haditsil a'mali bin niyyat." Barang siapa yang menginginkan untuk menulis sebuah kitab, maka hendaklah dia memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, apapun kitab itu temanya. Seperti Sahih Bukhari, coba lihat. Yang kitab pertamanya apa? Badul Wahyi, permulaan wahyu. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim, dari Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Kalau dipikir-pikir, apa hubungannya Badul Wahyu dengan innamal a'malu binniyat? Tetapi beliau rahimahullah, Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat pada tahun 256. Beliau menginginkan khutbah atau menginginkan hadis ini sebagai khutbah pertamanya. Seperti kalau misalnya kita apa? Khutbah Al-Hajat dalam sholat Jumat, innalhamdulillah dan seterusnya. Adapun Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai khutbahnya yang paling pertama, sebagai pengingat bagi pembacanya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, "Wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alayha." Hadis ini adalah salah satu hadis yang mana agama itu tidak jauh darinya. Artinya berputar-putar padanya. Tetap aja agama Islam, apapun ajarannya, maksudnya apapun ritualnya, apapun temanya, itu akan berputar di hadis ini. Kita lihat buktinya dari para imam insyaallah. Faruya ani Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan, maksudnya beliau berkata, "Hadzal haditsu thulutsul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Beliau berkata, "Hadzal hadits thulutsul ilmi." Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu berarti ada satu, dua, yang ketiga bagian. Sepertiganya itu dari ilmu agama Islam. Sepertiganya itu dikuasai oleh hadis ini. Bayangkan. Dan bahkan dikuasai oleh dua poin dalam hadis ini saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Andai fa'man kana hijratuhu dan seterusnya itu dihapus, kehebatan dua hadis ini terletak pada dua poin ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan beliau kemudian berkata, wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fiqh. Kita lihat 70 bab dalam fiqh. Kalau kita lihat kitab-kitab fiqh misalnya, mayoritasnya apa mengawali dari apa? Atau hampir semuanya mengawali dari kitab At-Tahar. Kitab At-Tahar. Bersuci. Kitab At-Tahar itu banyak ritual cabangnya seperti mandi, tayamum. Kemudian mas' alal khuffain, mengusap dua khuf atau sepatu atau kaos kaki. Dan juga yang lain-lain, membersihkan dari ini dari itu. Nah, itu semua dalam satu bab aja bisa beragam niat, ya kan? Saya niat mandi. Mandi apa ya untuk niatkan? Apakah untuk niat mandi karena kepanasan saja sehingga ingin mendinginkan diri saja? Atau antum niat mandi karena antum telah junub sebelumnya sehingga antum mandi junub? Nah, itu kan niatnya beda dan pahalanya beda. Nah, dan juga apakah antum mandi karena mendinginkan diri, apakah itu diniatkan sebagai ibadah atau tidak? Nah, itu pahalanya beda. Jadi niat itu tergantung. Itu baru mandi satu kasus, belum wudu, belum lagi wudu, belum tayamum, belum masah alal khufain, belum lain-lain, membersihkan bejana, membersihkan bejana dari jilatan anjing misalnya, itu membutuhkan niat. Membutuhkan niat semua, itu baru satu bab. Bab tohar. Bagaimana dengan bab sholat? Sementara sholat, itu kan banyak bentuknya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah nawafil, dan sebagainya. Belum lagi zakat, puasa, haji, jual beli yang banyak sekali cabangnya itu. Jadi perkataannya Imam Asy-Syafi'i, wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Perkataannya Imam Asy-Syafi'i bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fiqh, itu bukan perkataan yang hiperbola, bukan, melainkan justru bisa saja lebih dari 70 bab dalam fiqh itu masuk dalamnya hadis innamal a'malu binniyat. Atau misalnya menikah, pasti dengan niat. Gak mungkin nikah gak niat. Kalau nikah gak niat, ya gak usah nikah. Orang nikah misalnya, ya dengan niat. Niatnya apa? Apakah sekadar adat? Atau memang ingin menjalankan ibadah? Berbeda. Kalau nikah hanya sekadar adat, dan cuma sekadar ingin pelampiasan nafsu saja, itu beda nilainya dengan niat ingin menuntaskan ibadah. Begitu juga dengan misalnya mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah untuk keluarga itu kan masuk dalam fikih. Masuk dalam ritual dalam fikih. Nah, kalau seseorang mencari nafkah untuk keluarganya tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu masuknya apa? Masuknya ke bagian adat. Iya kan? Ke bagian adat, bukan ke ritual ibadah. Dia sekadar adat, kebiasaan manusia, kebutuhan saja, hajat hidup. Tidak ada niatan ibadah. Nah, itu berbeda dengan orang yang meskipun menarik gerobak somai saja, dia meniatkan untuk mencari nafkah di jalan Allah, itu justru berpahala. Sedangkan misalnya jadi direktur misalnya, tapi dia tidak ada niatan ibadah, itu tidak berpahala. Karena apa? Niat. Nah, itu niatnya yang beda. Jadi hadis ini begitu agung dan bukan sebuah sikap melebih-lebihkan dari kita ketika kita mengagungkan hadis ini. Karena apa? Bisa saja setiap helai nafas kita itu tercantum di dalamnya sebuah niat, itu mungkin, ya kan? Mungkin. Kemudian dari Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau berkata, Imam Ahmad pendiri atau tokoh dalam mazhabnya, wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau berkata, usulul islami ala thalathati ahadith. Fondasi-fondasi Islam, asas-asas Islam, dasar-dasar Islam itu ada pada tiga hadis. Menurut beliau, yang pertama, hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Itu pertama. Kedua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, Barang siapa yang berbuat hal-hal yang baru dalam urusan kita, yaitu dalam perkara syariat, namun hal baru tersebut sebenarnya tidak ada dalam syariatnya, itu tertolak amalan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'an bin Bashir, yaitu al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Hadis ketiga adalah bahwasannya sabda Nabi, halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, di antara halal dan haram itu ada perkara yang dinamakan sebagai syubhat. Syubhat itu artinya remang-remang. Maksudnya remang-remang apa? Enggak jelas dia putih apa hitam, dia halal atau haram. Akhirnya menjadi syubhat, kegamangan, keremangan di dalam pikiran. Ini halal atau haram ini? Nah, itu hadis yang ketiga yang menurut Imam Ahmad sebagai pondasi Islam. Kalau hadis pertama tadi innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan hati, ya kan? Berarti batin. Kalau misalnya apa man ahdatsa fi amrina, hadis kedua berkaitan dengan apa? Dengan ritual, bentuknya, bentuk amalannya secara zahir. Berarti tadi innamal a'malu binniyat batin, dan man ahdatsa fi amrina hadza itu bersifat zahir. Nah, sekarang hadis ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini bukan berkaitan dengan lahir atau batinnya, melainkan berkaitan dengan hukum terhadap lahir dan batin itu. Gitu maksudnya. Itu menurut Imam Ahmad. Beliau mengkategorikan tiga hadis itu sebagai asas-asas Islam yang paling terpenting. Oleh karena itu sebenarnya sangat layak bagi kita untuk menghafal ketiga hadis ini. Layak bahasa Arabnya. Ya kalau misalnya memang enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lah. Dihafal benar-benar dan ditancapkan benar-benar untuk setiap amalan kita. Gini, kita kalau misalnya beramal, melakukan suatu perbuatan, itu harus tahu tiga hal. Pertama, harus tahu maksud kita apa, niat kan. Nah, berarti berkaitan dengan niat, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kedua, kita juga harus tahu bagaimana cara beramalnya. Ya, berarti berkaitan dengan hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza. Dan yang ketiga, setelah misalnya kita udah tahu, oh iya, saya ikhlas, amalan ini saya tahu caranya, baru kita bertanya, ini amalan ini tuh halal atau haram. Nah, gitu. Kalau misalnya salah satu dari itu enggak kita aplikasikan, itu cacat amalannya. Misalnya andai niatnya itu enggak benar, dia tahu amalannya, wah amalannya kayak gini, tapi niatnya enggak benar. Kemudian oh, dia tahu ini bukan halal lagi, ini apa sunnahnya, akhirnya dia beramal sunnah tapi hatinya enggak benar, amalannya hangus amalannya. Nah, andai yang cacatnya di bagian kedua, cacatnya di bagian kedua, yaitu di bagian ritual atau bentuk perbuatannya. Saya ikhlas. Kemudian saya ingin melakukan ini, tapi sebenarnya saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya membuat-buat sendirilah cara gimana, terserah saya. Nah, sikap membuat-buat sendiri ini itu sudah dihukumi oleh syariat apa? Tidak boleh dalam hal ibadah. Tidak boleh buat-buat sendiri. Misalnya, oh saya pernah dengar sholat taraweh. Sholat taraweh ini hukumnya katanya sunnah. Oke. Ah, saya pengen banget ikhlas itu sholat taraweh, pengen beramal. Akhirnya, ya udah kalau begitu. Gimana maksudnya? Saya harus apa yang harus saya lakukan? Bisa lebih dekat. Bisa lebih dekat. Seperti ini. Terserah, ya udah saya dekatkan, bisa ditempel saja di sini atau gimana? Ya oke, saya dekatkan. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, mohon maaf dan semoga saya dimaafkan. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di ibu-ibu tadi ya. Sebelum ibu-ibu sampai mana nanti? Oke, bagaimana jika misalnya sholat tarawih? Ya. Sholat tarawih, oh itu sunnah. Sholat tarawih itu sunnah. Akhirnya, tapi saya gak tahu gimana caranya. Akhirnya saya buat aja sendiri. Yang penting niat saya baik. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya saya membuat-buat sholat tarawih. Sholat tarawih rukuknya sekali, kemudian sujudnya sekali juga kayaknya deh. Enggak bertanya kepada orang yang tahu, tapi langsung dia berijtihad, berusaha menggali makrifat dengan pengetahuannya sendiri, yang mana dia sendiri enggak tahu. Nah, akhirnya oh, rukuknya sekali, sujudnya sekali, kemudian kunut di setelah sujud. Kacau lah jadinya. Kacau, akhirnya dia melakukannya. Dia niatnya benar, ikhlas. Tapi kemudian ritualnya salah. Karena apa? Bikin-bikin. Nah, gimana halal atau haram kayak gini nih? Ya sudah pasti haram. Karena apa? Hadisnya sudah jelas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rudd. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam perkara kami, yaitu perkara syariat. Salat tarawih perkara syariat. Tapi sebenarnya tidak ada dalam syariat kami, yaitu syariat Allah dan Rasulnya, maka fahuwa rudd, tertolak, mardud, tertolak. Berarti haram. Enggak boleh. Sholat tarawih aslinya sunnah, tapi kalau dibuat-buat, dimodifikasi atau ditambahkan, itu tidak boleh. Ditambah-tambahkan maksudnya, yang berlebihan dan sebagainya, itu tidak boleh dan menjadi haram. Nah, sekarang itu tadi yang pertama dan yang kedua, kecacatan. Bagaimana jika yang ketiga? Kita yang pertama udah tahu, hati kita ikhlas, kita tahu tata caranya. Oh, tata cara begini. Namun kita tidak tahu dia itu sebenarnya halal atau haram. Halal atau haram dalam perdagangan misalnya. Dalam perdagangan misalnya dalam seperti pelelangan. Tahu pelelangan itu yang gimana sih bentuknya? Misalnya yang ini menawarkan harga ini, kemudian yang lain menambahkan sebagai gitu kan? Ya, seperti itu ya lelang namanya. Ya. Muzayadah dalam bahasa fikih ya, bahasa Arab muzayadah. Nah, misal dalam pelelangan tersebut, seorang yang melelang barang, dia berkongsi dan berkonspirasi dengan salah satu hadirin. Nah, dia ingin benar-benar ingin menjual barang tersebut. Dia tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud jahat. Dia ikhlas dalam ibadahnya, ini menjadikan ibadah. Ah, jual beli itu kan hasil muamalah, tapi saya niatkan lillahi ta'ala. Nanti kalau misalnya saya dapat uangnya, insya Allah akan saya berikan kepada fakir miskin misalnya. Nah, kemudian, oh dia tahu caranya pelelangan kayak gini, ya tinggal dikasih tahu barangnya harganya sekian minimal, kemudian siapa yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, kemudian seterusnya. Nah, akhirnya dia berkonspirasi dengan salah satu penduduk, salah satu hadirin. Nanti ente kalau misalnya barang ini cuma dapat 1 juta, padahal seharusnya 800 sudah pas barang ini, misalnya HP ini misalnya. Kalau misalnya paling mentok 1 juta, ente tambahin lagi harganya 1,5 biar orang-orang tuh terpincut. Oh, berarti ini barangnya bagus nih, ada yang 1,5 berani. Nah, orang-orang terpincut, kemudian ada yang 1,7, ente itu naik tawarnya 2 juta. Seterusnya gitu aja. Nah, dia enggak tahu cara seperti ini, dia tahu caranya tapi enggak tahu apakah dia itu halal atau haram. Dan sebenarnya yang seperti ini adalah haram. Enggak boleh. Enggak boleh berkonspirasi seperti ini. Ini sama aja menipu sebenarnya. Jadi orang-orang tuh tertipu. Oh, ini barang ini mahal nih kayak ini. Karena ada yang memahalkan dari salah satu hadirin dan itu sudah tahu, dan juga hadirin tersebut cuma ngomongin doang 1,7, padahal sebenarnya dia tidak mau membeli, bahkan justru dapat percikan dari pedagangnya. Nah, itu akibat tahu caranya tapi nggak tahu halal atau haramnya. Berarti harus tiga yang tahu, hatinya dulu, kemudian tata cara beramalnya, kemudian halal atau haram. Baik, itu dari Imam Ahmad. Kemudian antum kenal Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, beliau berkata, katabtu an Rasulillahi 500,000 hadithin. Aku telah menulis dari Rasulullah, maksudnya hadithnya Rasulullah, berapa jumlahnya? 500,000 hadith. Langsung pada ngantuk dengerin ya. 500,000 hadith. 500,000 hadis. Kalau Imam Bukhari 600,000 hadis. Kalau Imam Ahmad 1.000.000. Berapa itu? 1 juta. sedikit kan insyaallah ya. Dibandingkan kita ya, dua aja susah ya. Alhamdulillah, dua aja tuh udah bersyukur banget langsung tasyakuran ya. Gimana kalau 1 juta? Nah, Abu Dawud radhiyallahu anhu menulis hadis 500 ribu jumlahnya. In takhabtu minha ma tadammanahu hadzal kitab, yakni kitab as-sunan, jama'tu fihi 4800 hadis. Dari 500 ribu hadis tersebut, aku memilih ya apa yang berada di dalam kitab atau kitab Sunan Abi Dawud. Ada kitab Sunan Abi Dawud, itu adalah kitab, ada isinya adalah hadis-hadis pilihan beliau dari 500 ribu menjadi 4080 hadis. Jadi dalam Sunan Abi Dawud itu isinya 4080 hadis. Ya, 4080. Kemudian wa yaqtil insan li dinihi min dzalika 4 hadis. Beliau berkata lagi, dari 4080 hadis itu cukup untuk seorang manusia, baginya berapa? Cukup baginya untuk berapa? Untuk kehidupan dia. 4 hadis saja. Nah, 4 hadis saja. Hadis pertama. Ya, tadi hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis kedua apa menurut beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk dalam kebaikan keislaman seseorang, termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Berarti yang pertama tadi innamal a'mal binniyat. Kemudian yang kedua, tinggalkanlah perbuatan yang tidak berguna, yang menunjukkan meninggalkan hal tersebut menunjukkan baiknya keislaman seseorang. Yang ketiga, la yakunul mu'minu mu'minan hatta la yardha li akhihi illa ma yardha li nafsihi. Atau dalam riwayat Sahih Bukhari, la yu'minu ahadab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak atau kurang sempurna keimanan seorang dari kalian hingga dia menginginkan bagi orang lain apa yang dia inginkan bagi dirinya. Ngerti enggak maksudnya? Dia menginginkan bagi antum apa yang sebenarnya dia juga ingin untuk dirinya. Misalnya anak menginginkan anak punya ilmu yang banyak, dan anak pun melakukan ta'lim dengan niatan apa? Agar antum pun mempunyai apa yang anak punya. Anak punya harta banyak, dan ana ingin kaum muslimin juga memiliki apa yang sebagaimana ana punya, yaitu harta yang banyak, akhirnya bersedekah. Ada misalnya mempunyai anak 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Ana ingin melihat, ketika ana melihat bujangan misalnya, ana ingin agar bujangan ini juga seperti ana. Dan ana juga sama, kita senasib ya. Kita senasib. Enggak, ini cuma gambaran aja, bukan sesuai dengan realita ananya, bukan. Ini gambaran, contoh. Jadi kedepannya kalau misalnya saya mencontohkan sesuatu, kemungkinan besar sesuatu tersebut tidak dalam diri ana, oke? Okay? Seperti yang barusan tadi. Oke. Okay. Nah, itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian hadis yang keempat menurut Abu Dawud yang merupakan salah satu pokok untuk kehidupan kaum muslimin adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi kadang bagi mayoritas manusia enggak jelas. Kenapa? Karena enggak belajar. Kenapa enggak jelas? Karena enggak belajar. Kalau bisa belajar insyaallah banyak hal-hal yang jelas. Baik, kemudian dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kitab Syarah Riyadhus Shalihin saya introduksikan, saya perkenalkan aja, mudah-mudahan antum juga membelinya. Tapi kalau misalnya enggak bisa bahasa Arab ya, yang terjemahannya sudah ada, tebal-tebal namanya. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dijual terjemahannya, dan saya tidak menjualnya. Saya tidak mempromosikan sesuatu ya. Saya cuma menganjurkan. Nah, kitab ini adalah penjelas bagi kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ya. Kitab ini bagus sekali, sangat bagus dan mudah dipahami. Ya, mudah dipahami, yang asalnya adalah sebenarnya ceramah beliau rahimahullah. Ceramah beliau mengkajian setelah sholat asar mengkaji hampir di tiap hari, kemudian direkam oleh murid-muridnya, kemudian dijadikan teks, diedit, diperbagus, kemudian jadilah kitab. Jadi aslinya bukan karangan tulis beliau. Kalau yang ini yang saya punya, cetakan ini 6 jilid setebal ini semuanya. Kalau yang diterjemahkan lebih tebal lagi karena bahasa Indonesia bahasa yang agak mubazir ya dalam penerjemahan. Nah, saya rekomendasikan kitab ini kalau misalnya antum mau belajar, mau lebih mendalami tentang keikhlasan, itu bab yang pertama, bab tentang ikhlas. Itu insya Allah sangat bermanfaat bagi antum. Ada beberapa ayat dan juga beberapa hadis membicarakan tentang ikhlas, dan beliau menjelaskannya dengan penjelasan yang insya Allah sangat jelas. Baik, beliau berkata, niat itu ada tiga. Niat ada tiga. Yang pertama, niat ibadah. Yang kedua, niat dengan tujuan untuk Allah. Niat dengan tujuan untuk Allah. Yang ketiga, niat dengan tujuan menunaikan perintah Allah. Itu tiga. Yang pertama niat ibadah. Yang kedua nanti akan saya jelaskan insyaallah. Niat yang kedua adalah niat melakukannya untuk apa? Untuk Allah. Yang ketiga niat melakukannya sebagai realisasian perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama, niatan ibadah. Nah, di poin pertama ini akan saya ambil juga faedah dari kitab Jami'ul Bayan, Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwasanya ini dalam poin pertama, fungsi niat itu ada dua. Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, tamyizul ibadat ba'dhiha 'an ba'd. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Mendistinguish atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Akan kita beri contoh. Misalnya saudara Ahmad Hashim. Ahmad Hashim beliau sholat pada jam 2 siang. Ya, atau jangan jam 2 siang, jam setengah 5 pagi lah. Sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat jam setengah 5 pagi. Ahmad Hashim mana orangnya? Oh, sudah terhapuskan di masjid ini. Udah enggak ada ya? Hah? Bukan ini. Mungkin sedang ke alam lain mungkin. Oke. Okay. Saudara Ahmad Hashim sholat 2 rakaat. Kemudian saudaranya lagi antum siapa? Yudi benar. Kemudian sampingnya saudara Yudi juga sholat 2 rakaat. Niat saudara Hashim sholat 2 rakaat itu untuk sholat subuh sendirian. Niatnya antum sholat 2 rakaat itu adalah sholat sunnah sebelum subuh. Gimana? Beda sunnah dengan wajib. Berarti salah satu fungsi niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Begitu. Dan dua-duanya sama-sama ibadah. Ya. Kemudian misalnya saudara Hashim atau yang ada di sini. Ah, malah enggak ada lagi satu lagi. Ya, antum siapa namanya? Ini enggak kayak ini, Irfan. Saudara Irfan dan saudara Yudi. Saudara Irfan misalnya qadarullah sedang junub misalnya pada sepertiga malam terakhir ya. Junub. Dia menyadarinya. Kemudian mandi. Sementara antum tidak junub-junub. Atau dalam artian tidak junub. Yudi tidak junub. Nah, kemudian antum mandi dan antum mandi. Antum mandi dia niatan mandi junub. Berpahala. Ya. Dan antum niatan mandi untuk sebelum pergi sekolah atau kuliah, penyegaran saja. Karena sudah lama enggak mandi misalnya. Akhirnya antum mandi. Tapi keduanya yang satu mandi wajib, yang satu mandi aslinya mubah kemudian menjadi mustahab karena dengan niatan ibadah. Karena hal-hal yang mubah yang boleh tapi dengan niatan ibadah itu menjadi hal yang dianjurkan. Nah akhirnya pahala antum dapat, tapi pahala karena menunaikan kewajiban. Antum pahala yang dapat karena pahala apa? Menunaikan hal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Beda. Jadi salah satu fungsi niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Begitu. Secara zahir ibadahnya sama, tapi niatnya yang beda. Kemudian yang kedua, fungsi kedua dari niat adalah membedakan maksud dari amalan. Membedakan maksud dari amalan. Maksudnya membedakan tujuan dari amalan. Membedakan tujuan dari amalan. Kalau ada seseorang dan orang lainnya, dua orang ini dalam satu shof menjadi makmum, keduanya sama-sama sholat zuhur, keduanya sama-sama terlihat khusyuk, keduanya sama-sama merapatkan shof, dan keduanya sama-sama bahkan bajunya sama, semuanya sama, tetapi ternyata di sisi Allah yang satunya itu nilai ibadahnya tinggi, lebih mulia daripada dunia, lebih tinggi, lebih berharga daripada dunia dan seisinya, sementara yang satunya justru lebih hina dari dunia dan seisinya. Nah, sebabnya apa? Kita nggak tahu, kita melihat zahirnya dulu bagus salatnya, tetapi di sisi Allah ternyata enggak. Karena apa? Karena yang satu niatnya lillahi ta'ala dan berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk khusyuk, menyempurnakan rukun-rukunnya. Yang satunya memang menyempurnakan ruku secara zahir, namun dalam hatinya tidak. Dia dari awal sebelum sholat bahkan sudah meniatkan kekhusyuan itu agar terlihat. Karena apa? Ada kamera. Karena akan disiarkan di Jayapura misalnya. Dia ada di Mekah misalnya. Akhirnya apa? Riya. Nah, beda sekali. Jadi fungsi kedua membedakan tujuan ibadah tersebut. Nah, itu masuk ke dalam poin pertama tadi. Yang tadi ada 3 poin, bahwasanya niat itu salah satunya adalah niat untuk ibadah. Nah, kemudian poin yang kedua, niat tersebut antakuni lillah, yaitu tujuannya untuk Allah. Nah, ini juga masuk yang tadi, bagian yang fungsi niat tadi. Antum ketika berniat suatu ibadah, niatkan amalan atau ritual tersebut sebagai ibadah dan juga lillahi ta'ala. Ya kan? Dan ibadah pasti lillahi ta'ala. Masa ibadah untuk patung? Gak mungkin. Ibadah lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, niatkan perbuatan tersebut sebagai bentuk realisasian apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ya sebenarnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma ataakumur rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah. Dan apa yang beliau larang kepada kalian maka berhentilah darinya. Nah, kita melakukan sesuatu yang wajib itu sama saja perealisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu yang sunnah itu juga merupakan realisasi dari melakukan perintah Allah. Kita melakukan perbuatan yang mubah itu bebas. Tetapi ketika meniatkan ibadah itu juga bentuk dari perealisasian perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dianjurkan dalam Islam untuk fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dari dalam kebaikan. Nah, meniatkan sesuatu yang mubah menjadi ibadah itu merupakan bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari hasanat, perbuatan kebaikan. Kemudian kalau misalnya kita meninggalkan makruh, walaupun kita misalnya melakukannya tidak berdosa, tapi meninggalkannya dengan niatan lillahi ta'ala, itu juga bentuk perealisasian terhadap perintah Allah. Jika kita meninggalkan yang haram, itu juga bentuk perealisasian terhadap perintah Allah. Jadi tadi yang pertama, niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Yang kedua, niat dikhususkan pada Allah. Yang ketiga, niat melakukan ini sebagai bentuk realisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. seorang yang mencari nafkah, ya, mulai sekarang setiap mau berangkat itu niatkan seperti itu. Nah, saya mencari nafkah itu adalah ketaatan terhadap Allah. Berarti ini ibadah. Bahkan ini kewajiban, ibadah yang wajib. Kalau meninggalkannya justru kita berarti melakukan hal yang haram. Meninggalkan kewajiban itu adalah pelanggaran, kan? Nah, kalau kita menunaikan kewajiban itu adalah ibadah. Kemudian jika itu ibadah, niatnya untuk apa? Yang paling awal untuk Allah Ta'ala. Dan juga harus tahu bahwasannya perbuatan ini mencari nafkah itu ditujukan sebagai bentuk melakukan atau merealisasikan perintah Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita akan membicarakan tentang beberapa perkataan ulama salaf berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Dalam kitab, ada kitab namanya Madarijus Salikin. Ada yang pernah dengar? Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab namanya Madarijus Salikin, Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di kitab ini jilid kedua beliau mengatakan sebuah perkataan dari seorang ulama salaf, seorang ahli zuhud, yaitu Al-Fudail bin Iyad. Beliau berkata radhiyallahu an, tarkul amali min ajlin nasi riya, wal amalu min ajlin nasi syirk, wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Beliau berkata, tarkul amali min ajlin nasi riya, meninggalkan amalan disebabkan manusia itu termasuk dari riya. Kok bisa ya? Biasanya kalau kita tahu riya itu apa? Riya itu melakukan sesuatu karena manusia. Tapi ini meninggalkan sesuatu karena manusia, itu termasuk riya. Saya beri contoh. Ini memang kalimat yang begitu mutlak dan agak global sehingga takut disalahpahami. Sebagai contoh, misalnya saya mau bersedekah. Saya mau bersedekah kepada orang-orang yang sedang dilanda banjir, yang lagi mengungsi. Tetapi kalau misalnya saya sedekah, misalnya mengirim nasi atau semacamnya, orang-orang akan tahu. Mereka nanti takutnya akan memuji saya, menganggap saya ini, wah masya Allah ini suka bersedekah. Wah akhirnya saya takut beramal seperti itu. Akhirnya apa, nggak jadi beramal? Nah, tidak jadi beramal, tidak jadi bersedekahnya di sini, ini adalah bentuk riya. Hah, ngerti? Ini adalah bentuk riya. Karena apa? Riya itu artinya apa? Dari kata ro'a ya ro'a artinya apa? Pandangan. Tapi saya memandang ini pandangan. Riya. Nah, ro'a ya ro'a, riya berarti mendasarkan suatu perbuatan atas pandangan manusia. Itu riya. Mendasarkan perbuatan atau amalan ibadah atas pandangan manusia. Itu adalah riya. Dan perbuatan di dalamnya termasuk berbuat dan meninggalkan. Karena meninggalkan juga termasuk perbuatan. Berarti termasuk juga riya meninggalkan sesuatu amalan. Suatu amalan berdasarkan atas pandangan manusia. Dan dia tidak memiliki hajat untuk meninggalkannya sebenarnya. Kecuali di masa darurat, misalnya kalau saya misalnya memberi beras atau nasi ke orang-orang yang dilanda banjir, maka di sana, kita tahu di sana tuh ada pasukan, dan kalau pasukan itu tahu kita mengirim bantuan, mereka akan membunuh kita, akhirnya nggak jadi. Itu bukan riya namanya, bukan riya. Karena apa? Karena ada ancaman, karena ada darurat di situ, madarat, sehingga bukan termasuk riya lagi. Baik. Kemudian ditambah, dilanjutkan lagi oleh beliau. Selain itu, wal amalu min ajlin nasi syirk, dan beramal disebabkan manusia, maksudnya ditujukan untuk manusia, itu termasuk dalam syirik. Sebagaimana riya, riya juga bagian dari syirik. Jadi riya bukan pada satu kasus dua kasus saja. Bukan saja, bukan pada kasus melakukan sesuatu, melainkan juga pada kasus meninggalkan suatu amalan juga bisa termasuk riya. Tadi sudah tahu kita riya dari kata ro'ayaro, pandangan. Sekarang bagaimana dengan Sum'ah, pernah dengar sum'ah? Kalau kita dengar sami'a yasma'u artinya apa? Mendengar. Ada istama'a yastami'u, istima'. Artinya adalah berkumpul itu ijtama'a. Ijtama'a beda. Istama'a yastami'u sebagaimana dalam surat Al-Jin yastami'una Al-Qur'an, bahwasanya para jin itu ada banyak yang mendengarkan Al-Qur'an. Istama'a yastami'u itu di Indonesia diadopsi menjadi menyimak. Jadi simak itu dari kata bahasa Arab. Ya. Kurang kencang. Gimana ini? Saya malah nanti galau sendiri, powernya terlalu dekat nih, kayaknya khawatir ada sesuatu di sini. Oke. Simak. Jadi istami'a yasma'u mendengar, orang dalam bahasa Arabnya to hear, ya kan? Kalau istama'a yastami'u menyimak, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? To listen, to listen, listen to. Mendengarkan, menyimak. Nah, sum'ah berasal dari itu. Sami'a yasma'u, dengar, pendengaran. Nah, sum'ah berarti apa? Melakukan atau meninggalkan suatu amalan berdasarkan ingin didengar atau tidaknya. Artinya sum'ah itu kan yang kita ketahui, dia melakukan sesuatu dan dia ingin didengarkan amalannya, supaya digosipkan amalannya. Misalnya yang tadi sedekah untuk orang-orang yang tertimpa banjir, sedekah beras dan sebagainya, kemudian, atau saya teriak aja. Kemudian, ya ini kan lebih enak kan? Ya ibu-ibu, tapi jangan bicara sendiri ibu-ibu. Kemudian, ini saya preskan. Apa levelnya saya naikkan ke 3, jadi hot sekarang. Jadi pedes ya. Tadi sampai mana tadi ya? Misalnya memberikan bantuan kepada orang yang terkena banjir. Kan di sana banyak orang. Kemudian kita datang ingin apa? Supaya orang melihat, kemudian orang saling memperdengarkan satu sama lain perbuatan kita. Nah, ini yang namanya sum'ah. Saya naikin levelnya dah. Oke. Jadi kata Al-Fudhail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan disebabkan atau berdasarkan pandangan manusia itu adalah riya. Wal amalu min ajlin nas syirk. Dan beramal demi manusia itu juga adalah syirik. Berarti dua-duanya tuh gak ada yang bagus. Beliau kemudian melanjutkan, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. What do you want? Lebih panjang? Ya, terserah antum lah. Apa enaknya gimana? Demi maslahat umat, terserah. Maunya gimana? Oh, dua-duanya. Iya, terserah. Iya, gimana terserah. Masukin. Nah, ikhlas itu adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya orang penting nih, banyak banget ini aja. Iya. Saya kerepotan dengan dua ini jadinya. Jadi serem sekali ini. Saya diteror oleh keduanya. Oke. Enggak kehalang insyaallah ibu-ibu ya. Karena dia lebih kecil dari muka saya. Oke, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan engkau dari keduanya, dari riya dan juga dari syirik secara umum. Saya buka sebuah kitab Mustad Ahmad jilid 1. Diriwayatkan oleh Waqi' dari Sufyan, dari telah menceritakan kepada kami Amr bin Murrah dari Abu Ubaidah, beliau berkata bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun yang lalu, beliau berkata, di sini maksudnya berkata di suatu mimbar di depan para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami 'amal awal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat aku berdiri ini di tahun terakhir beliau sebelum wafatnya. Faqala, beliau berkata, maksudnya Rasulullah berkata, Salullahal afiyah, Salullahal afiyah, mintalah oleh kalian dari Allah apa? Al-afiyah, keselamatan. Ya, kita tahu sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah dari bahasa Arab. Sehat wa al-afiyah. Al-afiyah. Sehat artinya sehat artinya apa? Benar, waras. Bahasa Jawanya. Waras kan benar. Kalau enggak waras ya sakit ya. Nah, sehat lawan katanya sakit. Sahih lawan katanya sakit. Nah, sehat wal afiyah. Apa arti al afiyah? Keselamatan. Bukan selamatan, keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, sehat wal afiyah. Maksudnya, body ini masih sehat dan saya selamat di dunia, wallahu alam di akhirat kita enggak tahu. Oke. Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mintalah oleh kalian apa yang diminta dari Allah, apa yang diminta, keselamatan. Fa innahu lam yu'taddun syai'an afdhal minal afiyah. Sesungguhnya tidak diberikan seseorang, maksudnya sesungguhnya seorang hamba itu tidak diberikan sesuatu yang lebih utama dari al-afiyah, keselamatan. Sebenarnya dalam riwayat lain ada yang lebih dari itu, yaitu yang pertama al-yaqin. Sesuatu yang paling utama yang diberikan kepada seorang hamba dalam riwayat lain dalam Musnad Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan sanad yang sahih, yang paling utama apa? Al-yaqin. Maksudnya al-yaqin apa? Keimanan. Yang paling utama. Yang kedua apa? Al-afiyah, keselamatan. Keselamatan di sini bisa bersifat keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Kalau keselamatan duniawi itu keselamatan jasmani. Kalau keselamatan ukhrawi, keselamatan surgawi tentu saja ya kan. Nah, dan keselamatan jasmani itu tidak ada perbedaan antara manusia, jin dan binatang sebenarnya. Ya, antum ketika keluar dari rahim ibu yaitu al-afiyah, keselamatan. Antum dari kita sudah ditakdirkan untuk keluar dari rahim. Andai kalau misalnya Allah takdirkan terus di dalam, belum afiyah namanya, belum selamat, ya. Dan sampai sekarang masih hidup, masih sehat alhamdulillah, itu adalah keselamatan. Makanya Allah Rasulullah katakan yang paling afdol apa? Yakin, kemudian iman, kemudian kesehatan. Nikmatan kesehatan. Makanya sebagian ulama menafsirkan untuk salah satu surat di dalam surat, untuk salah satu ayat di dalam surat At-Takatsur, apa ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan suatu hari perihal apa? Kenikmatan. Kenikmatan di sini sebagian ulama atau bahkan mayoritas ulama menafsirkan, mentakwilkan kenikmatan yang dimaksud adalah as-sihah wal afiyah. Nah, as-sihah wal afiyah selama di dunia itu akan ditanyakan. Antum sehat di dunia, untuk apa kesehatan itu? Karena kalau misalnya tidak sehat ya mau gimana? Tapi jika orang tidak sehat, cacat atau sakit, melainkan dia masih punya keimanan, itu sudah alhamdulillah bekal yang bagus. Dan sebaliknya, jika seseorang sehat walafiat, tapi dia tidak Allah berikan keimanan, tidak ada artinya itu. Dan amalan-amalannya apa? Seperti haba manthur, seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan al-afiyah yang ada pada orang kufar, orang kafir. Kesehatan, keselamatan duniawi yang ada pada orang kafir itu semua adalah hurur, ketertipuan bagi mereka, keterpedayaan bagi mereka. Sementara bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, kesehatan mereka tak akan menjadikan mereka terperdaya dengannya, melainkan justru menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keimanan mereka. Oleh karena itu, modal pertama yang terbaik yang Allah berikan kepada kita apa? Iman. Kemudian kesehatan. Kalau kesehatan Allah tidak berikan kepada kita, kita masih punya keimanan, bisa berzikir lewat hati, bisa melakukan khosyah, rohbah dan lain-lainnya. Nah, makanya di sini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallallahu al-afiyah," mintalah kepada Allah apa? Keselamatan. Dan keselamatan itu ada yang duniawi, kita minta keselamatan duniawi, yang terpenting adalah keselamatan ukhrawi. Nah, keselamatan ukhrawi itu tergantung dengan bagaimana kita menggunakan keselamatan duniawi kita. Gitu. Kita sudah diberi keselamatan duniawi alhamdulillah sekarang. Sampai sekarang masih hidup, masih mempunyai tangan dan sebagainya, itu selamat semuanya. Harganya itu lebih dari dunia dan seisinya, ya kan? Kalau kita palanya enggak ada misalnya, enggak bisa melihat gunung, enggak bisa melihat apa. Nah, keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Keselamatan ukhrawi bagaimana mendapatkannya? Yaitu dengan cara memanfaatkan keselamatan duniawi yang sudah kita punya. Makanya Rasulullah menyuruh kita, mintalah kalian keselamatan baik itu duniawi atau ukhrawi. Jangan cuma melihat mencari keselamatan ukhrawi saja. Lihat dunia juga, karena kita sekarang hidup di dunia. Dan jangan mengharapkan kematian begitu cepat. Karena apa? Siapa tahu jika kita berumur panjang bisa kita isi dengan ibadah sehingga kita mendapatkan keselamatan akhirat. Begitu. Nah, itu tentang afiyah. Nah, keselamatan yang tertinggi seperti yang dikatakan Al-Fudail bin Iyad, wal ikhlasu an yu'afiyakallah minhuma. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya, dari riya dan dari syirik. Yang kedua-duanya adalah syirik. Nah, keselamatan dari syirik itu sangat vital untuk semua kita. Karena apa? Syirik itu yang diserang apa? Qalb, hati. Kalau misalnya udah urusan hati, yang diserang apa? Iman. Tadi apa tadi? Sesuatu yang paling afdol, yang dimuliakan, dikarunikan kepada seorang mukmin apa? Keimanan. Kalau keimanannya sudah cacat, gimana mau mendapatkan afiyah di akhirat? Gak bisa. Makanya ada juga doa untuk menghindarkan dari kesyirikan, baik itu kecil dan besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-aswar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian, dari kaum muslimin, itu adalah syirik aswar. Kenapa? Karena saking terselindungnya, saking sulitnya diidentifikasi kecuali oleh orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ma'rifat di kalbunya. Kalau syirik akbar itu, walaupun sekarang banyak orang yang jahil, namun sebenarnya banyak orang yang tahu tentang syirik akbar. Orang muslim, kaum muslimin, mereka tahu bahwasanya menyembah patung itu syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Tetapi bahkan ulama sekalipun itu tidak bisa terlepas dari godaan syirik kecil. Ulama, orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lepas dari godaan syirik kecil. Bagaimana dengan yang bukan ulama? Nah, susah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian apa? Syirik kecil. Karena saking kecil dan terselindungnya, sehingga ketika diremehkan oleh seorang muslim, ya itu akan menjadi dosa besar. Ya syirik kecil dosa besar, itu akan menjadi dosa besar, kemudian hingga dia tidak tahu bahwasanya selama ini amalan-amalan yang telah dilakukannya sebesar apapun itu runtuh semuanya, tidak ada artinya, bahkan berimbas justru menjadi dosa. Karena apa? Menikmati syirik kecil. Karena dia tidak menyadari, tidak bermuhasabah pada dirinya akan syirik kecil. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, periwayatan terhadap Ibnu Mas'ud ini dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa saya sanadnya dhaif. Namun ketika nanti kita akan membacanya, kita tahu bahwasanya makna dari kalimat Ibnu Abbas ini atau Ibnu Mas'ud ini adalah benar. Ibnu Mas'ud berkata, "La yanfa'u qaulun illa bi'amalin." Perhatikan kaidah ini, "La yanfa'u qaulun illa bi'amalin." Tidak bermanfaat omongan tanpa perbuatan. Ya. Artinya, omdo itu tidak bermanfaat. Ngomong doang itu enggak bermanfaat. harus dengan perbuatan juga. Di sini merupakan bantahan untuk sebagian orang sesat yang mengatakan bahwasanya sudah cukup syahadat saja. Cukup syahadat saja masuk Islam, sudah enggak usah sholat, enggak usah apa. Tapi enggak. Syahadat tanpa sholat tidak bermanfaat. Ya, kecuali kalau misalnya setelah syahadat kemudian wafat, nah itu tidak masalah. Tapi kalau syahadat saja, sholat kemudian berhari-hari tidak ditunaikan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Baik, yang kedua, wala yanfa'u qaulun wala 'amalun illa binniyah. Tadi yang pertama, omong doang tidak bermanfaat. Jadi omongan itu tidak bermanfaat kecuali dengan perbuatan, diselaraskan dengan perbuatan. Dan omongan dan perbuatan itu tidak bermanfaat jika tidak ada niatnya. Artinya, tadi jangan cuma lisan doang, berbuat dong. Oke, kita sudah ngomong, sudah berbuat. Jangan cuma ngomong doang dan berbuat doang. Pakai hati, pakai niat. Berbuat harus pakai niat, ngomong pakai niat. Kemudian yang ketiga, wala yanfa'u qaulun wala 'amalun wala niyatun illa bima wafaqa sunnah. Dan tidak bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat? Ucapan tidak bermanfaat, perbuatan tidak bermanfaat, niatan tidak bermanfaat kecuali jika selaras dengan sunnah. Jadi inti pertama apa? Selaras dengan sunnah atau tidak? Selaras dengan sunnah atau tidak? Kalau selaras dengan sunnah tiga-tiganya, niatan, perbuatan, amalan, dan perkataan lisan, maka barulah itu yang dikatakan bermanfaat. Itu yang dikatakan bermanfaat. Begitu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid Asy-Syami berkata, "Inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in hatta fi ath-ta'ami wasy-syarab." Sesungguhnya aku menginginkan agar seluruh amalanku atau seluruh diriku itu bergantung pada niat, memiliki niatnya. Bahkan hingga perihal makan dan minum sekalipun. Makan dan minum dengan niat. Niat lillahi ta'ala. Makan dan minum kita tahu mubah kan? Sesuatu yang mubah. Dan tadi itu sudah kita katakan. Sesuatu yang mubah itu hukumnya bisa menjadi berubah. Mubah itu bisa relatif hukumnya sesuai dengan maksud dan tujuan. Ya. Misalnya makan. Makan dengan maksud apa? Untuk bisa tegak dalam beribadah, maka menjadi sunnah, mustahab. Kalau misalnya udah sangat kelaparan, sampai tidak bisa berdiri, atau bahkan merasa bentar lagi mati kalau gak lapar, kemudian dia makan. Nah, dalam perkara ini makan hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Namun pada asalnya makan itu mubah. Makan itu mubah. Tapi kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya." Aku tidak pernah menyembuhkan sesuatu. Aku tidak pernah menyembuhkan sesuatu yang lebih keras bagiku, lebih sulit, yang paling sulit bagiku, atau yang lebih sulit dari menyembuhkan niatku. Susah menyembuhkan niat kalau sudah terlanjur riya, atau kadang datang penyakit riyanya, itu susah menyembuhkannya. Li'annaha tanqalibu 'alayya. Sebabnya apa beliau berkata gitu? Karena niat itu tanqalib. Inqalab wa yanqalibu itu berbolak-balik, berbolak-balik, bergejolak dalam diriku. Kita tahu qalbu, apa arti qalbu? Kalau misalnya dalam bahasa Arab, qallaba yuqallibu, ini yuqallibu safhah, artinya saya membalik halaman. Qalbu dikatakan qalbu karena inqilab. Inqilab itu bolak-balik. Qalbu jantung gitu ya. Qalbu itu jantung ya, Mas ya. Bukan hati. Ya. Kalbu itu jantung kita itu berbolak-balik, bukan secara fisik dia bolak-balik itu bukan, tapi secara maknawi seseorang itu bisa niatannya sekarang kayak gini, tapi nantinya beda. Bisa. Itulah dari kalbunya. Dan akal itu ada di kalbu, bukan di otak. Mikir gitu. Hah? Mikir dong. Akal itu di kalbu. Akal di kalbu. Dan kalbu adalah panglima, pangeran, raja dan pemimpin untuk seluruh jasadnya kan. Seperti yang Rasulullah SAW firman sabdakan, "Idza ala inna fil mudghati ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb." Sesungguhnya di dalam jasad kita, jasad ini itu terdapat apa? Segumpal daging. Jika dia baik, maka jasadnya akan baik. Jika ia buruk, jasadnya akan buruk. Baik secara fisik atau secara maknawi atau secara rohani. Nah, kolbu atau akal itu berada di dalam kolbu. Karena akal lah yang memimpin nantinya, bukan brain, bukan otak. Contoh lain atau penggambaran, otak itu kerjanya apa sih fungsinya? Fungsinya bukan memutuskan perkara, bukan menyimpulkan, bukan, melainkan menggambarkan, menalarkan. Oh, seperti ini gambarannya, ya, di sini gambarannya. Nah, setelah itu yang menyimpulkannya siapa? Kolb. Nah, dari kesimpulan kolb itu, kolb pun memerintahkan kepada anggota tubuh lainnya untuk bergerak. Di sinilah akal. Tapi kemudian disebutkan oleh Yusuf bin Asbaut, takhlisun niyati min fasadiha ashaddu alayya ashaddu al amilina min tulil ijtihad. Membersihkan niat, menjernihkan niat dari kerusakan hati itu lebih sulit bagiku atau lebih sulit bagi orang-orang yang beramal daripada berijtihad yang panjang. Kalian tahu berijtihad seperti apa? Kalau ijtihad dalam fikih itu seperti apa? Harus mengetahui dalil-dalil pertama. Kemudian mengetahui validitas sanad dalam dalil tersebut. Kalau dalam Al-Qur'an sudah masyhur, Al-Qur'an mutawatir, tidak perlu di kritik lagi sanadnya. Adapun hadis, banyak hadis yang dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan ada juga hadis maudhu' apalagi. Sehingga kalau untuk berhukum dan berijtihad, kita wajib menggunakan apa? Hadis sahih atau hadis hasan. Meskipun dalam mazhab Imam Ahmad bisa menggunakan hadis dhaif. Dalam mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Imam Malik, beliau menggunakan hadis dhaif, yaitu hadis yang mudallas. Nah, berijtihad itu tidak mudah. Memerlukan penelitian sanad. Kemudian memerlukan juga penelitian matan hadis atau ayatnya. Sehingga harus tahu makna-makna ayat tersebut. Harus tahu maksud dari ayat tersebut. Harus tahu asbabun nuzul, harus tahu nasikh dan mansukh, harus tahu keumuman dan kekhususan, harus tahu mutlak, muqayyad, mubham, mujmal dan sebagainya. Dan itu kadang seorang berijtihad dalam satu perkara yang kecil saja itu bisa membutuhkan atau menguras energi dalam waktu 5 hari misalnya, bisa untuk satu perkara kecil. Nah, beliau berkata bahwasanya menjernihkan niat dari kerusakan hati itu lebih berat dan lebih sulit daripada berijtihad seperti itu. Ya. Kadang bisa seseorang berijtihad mencari menggali di ratusan kitab, tapi motivasinya apa? Motivasinya pujian manusia. Bisa. Sehingga terasa tidak berat ijtihad itu. Karena apa? Oh, bakal dipuji. Bisa. Nah, itu sudah teracuni orang seperti itu. Sulit kalau kayak gitu. Kemudian Muttariq bin Abdullah berkata, "Salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi salahin niyyah." Kebenaran hati itu dengan kebenaran amal, atau kesalehan hati itu cerminannya apa? Kesalehan amal. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menimbang hati seseorang, kita lihat dari kesalehan amalan dia. Tapi kemudian beliau berkata, wasolahul amali bisolahin niat. Dan kesalehan amalan tergantung dengan kesalehan niat. Jadi ya, kembali ke niat semuanya. Kembali ke niat. Dan manusia pada dasarnya tidak mengetahui niat kawannya, niat saudaranya tidak begitu mengetahui. Yang mengetahui ialah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia hanya menghukumi secara lahiriah saja. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Rubba 'amalin saghirin tu'adzibun niyyah, wa rubba 'amalin kabirin tusaghirun niyyah." Mungkin saja suatu amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Dan bisa saja amalan yang kecil dibesarkan karena niat. Kembali lagi ke niat. Amalan besar ya, tapi misalnya sholat wajib. Sholat wajib amalan besar. Jika kemudian dia berniat dengan sholat tersebut, niatnya itu ada sedikit riaknya, tercampur dengan riak, maka apa jadinya? Sedikit amalannya. Bahkan bisa saja amalannya batal jika sedari awal dia tidak menyembuhkan hatinya. Baik. Ada itu apa itu? Kita buka tanya jawab. Ya. Ya udah, 7 menit lagi berarti. Tentang hijrah sekarang ya. Kalau misalnya saya tidak tahu, saya tidak jawab ya. Kalau misalnya saya tidak mau menjawab, saya juga tidak jawab. Ya, ya. Terima kasih. Oke, sekarang tentang hijrah. Karena dalam hadis ini ada sedikit singgungan tentang hijrah. Apa itu hijrah? Kan faman kanat hijratuhu lidunya yusibu, atau sebelumnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal seseorang tergantung pada niatnya. Itu pertama. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang, setiap individu itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tadi bahwasanya amalan tergantung pada niatnya. Yang kedua bahwasanya setiap orang diganjari sesuai dengan niatnya. Yang pertama itu penilaian terhadap amalan yang merupakan sebab dari ganjaran. Yang kedua adalah penilaian terhadap ganjarannya, berapa nilainya. Yang pertama tadi apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Yang pertama itu berarti penilaian terhadap amalannya. Amalannya tersebut dilihat dari niatnya. Apakah niatnya bagus? Kalau niatnya bagus, amalannya bagus. Berarti yang dinilai apa? Yang dinilai adalah amalannya. Kalimat kedua atau poin kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang individu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini penilaian terhadap pahalanya. Kalau misalnya dia niatkannya segitu, ya udah segitu kadarnya pahala. Berarti penilaian terhadap pahalanya. Yang pertama sebab, yang kedua terhadap akibatnya. Sebabnya itu kan amalan. Yang kedua terhadap akibatnya itu apa? Pahala. Pahala itu kan akibat, datang setelah amalan, bukan sebelum amalan. Kemudian tentang hijrah. Hijrah. Hukum hijrah tergantung dengan kondisi. Di sini didefinisikan oleh Syekh Muhammad bahwasanya hijrah artinya adalah ayyan taqilal insanu min daril kufri dal daril Islam. Hijrah definisinya adalah pindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu definisi umum sekali dan memang itu mencakup. Iya. Berpindahnya seorang muslim dari darul kufur menuju darul Islam. Berarti kalau misalnya seseorang tinggal di darul kufur, negeri kufur, itu wajib bagi ini sebenarnya untuk pindah ke atau hijrah ke negeri Islam. Namun memang nanti bakal terjadi perselisihan, mana yang darul kufur, mana yang darul Islam. Oh, jangan-jangan darul kufur semua isinya. Wah, sulit itu. Kalau darul kufur semua isinya, ya udah, tinggal di penelit lain kalau gitu. Mau di mana semuanya darul kufur? Nah, hijrah terbagi menjadi beberapa hal. Terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, hijratul makan, yaitu hijrah dari segi tempat. Hijrah dari segi tempat. Di sini bisa juga disebut hijrah. Selain dari hijrah dari tempat kekufuran menuju tempat Islam, ada juga hijrah dari tempat yang di dalamnya banyak sekali kemaksiatan dan kefasikan menuju tempat yang di dalamnya itu tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan dan kefasikan, atau yang lebih kurang. Bisa itu disebut hijrah karena mencari yang lebih baik untuk kondisi dirinya dan kehidupannya. Namun yang paling agung adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Dan hijrah seperti ini memiliki syarat. Jadi tidak semua orang yang misalnya merasa tinggal di darul kufur kemudian, oh saya harus wajib ini, harus meninggalkan bapak, ibu, anak, istri, saudara dan semuanya, saya harus pergi ke Saudi misalnya. Nanti semua orang pergi ke Saudi nanti, gak ada lagi. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, an yakuna indahu, afwan, ada syaratnya tapi saya salah ini. Syaratnya bahwasanya dia diwajibkan hijrah ke negeri Islam dari negeri kufur jika dia tidak bisa menjalankan agama Islamnya di negeri tersebut. Nah, jika dia masih diperbolehkan sholat, masih diperbolehkan belanja dan sebagainya, maka justru lebih baik dia tinggal di sana. Dan jika terlebih jika dia masih bisa menciarkan agamanya, justru sebaliknya dia lebih dianjurkan di sana. Iya enggak? Jika setahun tinggal di Amerika misalnya, di Amerika dia di daerahnya, di town atau kotanya, dia masih dipersilakan untuk azan, bahkan masih dipersilakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar terhadap sesama, bisa dipersilakan untuk jalan ke shopping atau jalan shopping atau ke mall dan sebagainya, sholat di mana saja tidak ada masalah. Maka justru lebih dianjurkan dia tinggal di sana untuk apa? Untuk mendakwahkan syiar agama Islam sehingga orang-orang, oh ini agama Islam. Kalau misalnya semua orang, semua kondisi harus diwajibkan ke negeri kaum muslimin, nanti di Amerika siapa yang bakal mendakwakan selain mereka? Gak ada. Gak ada. Akhirnya justru kejahilan bertambah. Mereka makin gak tahu tentang Islam. Oke, jadi itu syaratnya. Dan juga di antara syaratnya punya kecukupan harta benda untuk hijrah. Punya kecukupan harta benda untuk hijrah. Di sini juga ada pembahasan tentang pergi ke negeri orang kafir. Apa hukum pergi ke negeri orang kafir? Nah, maksud di sini bukan pergi untuk tinggal menetap selamanya, bukan. Kalau itu malah nggak boleh, aslinya nggak boleh. Dan memang pergi ke negeri kafir asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Tetapi ada pengecualian sehingga bisa diperbolehkan. Yaitu syarat-syarat berikut. Dia diperbolehkan pergi ke negeri kafir selama dia memenuhi, di sini ada tiga syarat. Yang pertama, an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi asyubhat. Dia memiliki ilmu sehingga bisa menolak syubhat. Ya. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu dan tidak bisa menangkal syubhat, pergi ke negeri orang-orang kafir justru dia berpotensi untuk ikut tradisi atau gaya hidup mereka, dan syubhat dalam dirinya semakin bertambah. Hal-hal yang samar dalam hukum dalam dirinya itu semakin bertambah baginya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki keimanan atau dia memiliki agamanya yang bisa menjaga dia dari syahwat. Dia memiliki keimanan sehingga terjaga dari syahwat. Harus kuat dan sudah berazam agar ketika di darul kufur dia tidak terseret dengan syahwat-syahwat dan kemaksiatan. Itu yang kedua. Baik. Pertama dan kedua ini bisa berat bagi sebagian orang, bisa juga tidak. Dan betapa banyak orang-orang yang sebenarnya tidak belajar agama Islam, tapi bercita-cita untuk pergi ke Darul Kufur. Kemudian yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Dia butuh. Kalau enggak ada kebutuhan, ke Darul Kufur ngapain? Apa enggak cukup Darul Islam? Kalau enggak ada kebutuhan, enggak ada hajat, apa enggak wasting money kalau misalnya pergi ke Darul Kufur, ke negara-negara misalnya Amerika, Rusia, Rusia dan lain-lain. Mereka justru kalau misalnya ingin wisata saja, ya cukup ke negara-negara yang di dalamnya penduduknya Islam. Banyak kan negara Islam yang memang di sana banyak pemandangan dan sebagainya. Dan kita bisa mengetahui antropologi mereka, budaya mereka, sosial mereka, bagaimana keislaman mereka dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat dibanding kita misalnya ke negeri kafir, negeri yang di mana mayoritas di sana orang-orang kafir, tidak ada kebutuhan. Kebutuhan diantaranya misalnya belajar, belajar tentang ilmu dunia misalnya. Nah itu termasuk kebutuhan, maka diperbolehkan. Namun dengan syarat jika ilmu dunia yang akan dipelajari tersebut itu memang tidak ada di negeri kita, atau sulit untuk ditemukan di negeri kita, atau jika lo ditemukan kualitas itu KW semua, ilmu-ilmu dunia, komputer atau ilmu yang masih jarang diminati dari ilmu dunia dan sulit ditemukan di Indonesia dan di kampus-kampusnya, dan ternyata adanya di Cina misalnya, akhirnya pergi ke Cina untuk menimba ilmu tersebut. Dan ilmu dunia asalnya apa? Mubah, selama tidak ada di dalamnya syubhat dan pelanggaran dalam agama Islam. Ilmu agama, ilmu dunia asalnya mubah, dan jika diniatkan sebagai ibadah, mempelajari ilmu dunia menjadi ibadah, seperti mempelajari kedokteran justru menjadi ibadah. Dan jika dalam suatu daerah tidak ada yang menjadi dokter, wajib bagi satu orang atau yang cukup untuk menjadi dokter, wajib justru hukum. Karena apa? Maslahat, darurat, hajat, kewajiban, harus ada dokter. Tanpa ada dokter coba di dunia ini, gak mungkin. Tanpa ada dokter, gak mungkin. Kemudian tadi yang tadi adalah yang pertama, dia punya ilmu sehingga bisa menangkal syubhat. Dia punya keimanan sehingga bisa menangkal syahwat. Dan dia memiliki hajat untuk itu. Dan saya pikir wisata itu bukan hajat. Wisata itu entertaining kan? Entertainment itu bukan kebutuhan sebenarnya. Itu hanya selingan. Dan selingan itu tidak mesti atau bahkan tidak boleh dilakukan dengan pelanggaran. Bukan sebagai pengecualian dari pelanggaran. Misalnya selingan ada khamr, ya kan? Khamr aslinya haram kan? Kemudian, untuk hiburan saya minum khamr aja. Hiburan, wisata pikiran, khamr. Kalau misalnya untuk wisata diperbolehkan, misalnya wisata saja ya, untuk mengunjungi misalnya daerah-daerah alam dan di sana, kalau misalnya diperbolehkan, kenapa khamr tidak diperbolehkan? Kalau misalnya kita pengen wisata, pengen flight sebentar, ya enggak. Tetapi ketika misalnya ingin mengetahui kondisi orang-orang Islam di negeri kafir, nah ini hajat. Ingin menziarahi saudara kita walaupun belum kenal sebelumnya, tapi pengen tahu gimana kondisi mereka. Siapa tahu kita bisa bersilaturahim, kemudian kita bisa saling membantu. Ini hajat, dan ini merupakan salah satu hal yang sangat positif untuk zaman sekarang. Ya, iya enggak? Bisa ya seperti ini. Ya, tapi kalau untuk wisata doang, apalagi kalau untuk melihat ke pantai dan sebagainya, itu Allah alam itu maunya apa ya. Baik, ya tadi hijrah hijrah yang pertama. Sekarang hijrah yang kedua. Tadi hijrah tempat, sekarang hijrah amalan. Yaitu ketika seseorang bertaubat meninggalkan perbuatan maksiat, maka itu sama saja dengan hijrah. Ya kan? Sama saja dengan hijrah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah yang hijrah dari apa yang Allah larang tentangnya. Jadi jika seseorang berbuat maksiat terus menerus, kemudian dia bertaubat, kemudian dia tidak melakukan lagi, itu sama saja dengan hijrah. Namanya hijratul amal. Ada juga yang ketiga, hijratul amil, yaitu menghijrahkan pelaku, menghijrahkan orang. Maksudnya apa? Mengasingkan orang, mencuekkan orang. Misalnya ada seseorang preman misalnya, dia suka berbuat keonaran. Kemudian ketua RT sebagai ulama daerah itu misalnya, dia pun berfatwa kepada orang-orang penduduknya supaya apa? Orang ini harus dihajar. Harus, bukan dihajar ini, tapi harus dihajar, harus diasingkan. Jangan ada yang bicara sama dia. Kalau dia salam, jangan dijawab, poin cuekin. Ini boleh jika terdapat maslahat di situ. Kalau misalnya kita ketahui, begini, orang preman ini kalau misalnya diasingkan, dia bakal tambah parah. Yaitu justru jangan diasingkan. Ngerti? Jadi tergantung maslahatnya. Kasus lain, misalnya ada seseorang pedagang. Pedagang tersebut seringkali berbuat curang. Timbangannya selalu diberat-beratkan. Oh, itu sudah masyhur di kalangan pasar. Akhirnya pemilik pasar itu kemudian berfatwa, kalian semua cuekin orang ini, biar kita beli pelajaran dia. Pokoknya jangan ada yang ngomong sama dia sampai sekian masa. Akhirnya sama orang itu kan merasa, ya Allah ini, ternyata ini gara-gara berbuat curang saya. Akhirnya bertaubat. Nah, jadi ada maslahat di sini, itu hijrah atau pengasingan terhadap pelaku perbuatan yang buruk. Baik, itu adalah macam-macam hijrah. Assalamualaikum. Saya tahun kemarin adik saya hamil muda, puasa batal. Sekarang hamil tua belum bisa mengqadha puasa, sedangkan puasa sebentar lagi akan datang. Apa masanya masih ini kan tinggal 2 bulan lagi ya sekitarnya? Tidak keburu ya? Tapi kenapa sebelumnya tidak bisa mengqadha? Ini perlu diketahui. Kalau misalnya karena dia sakit, dan memang tidak kuat, misalnya setelah hamil tersebut dia terkena penyakit yang tidak memungkinkannya puasa, maka dia cukup membayar fidyah saja. Tetapi kalau misalnya disebabkan meremehkan, maka dia, ada ulama yang mengatakan dia tidak wajib puasa, melainkan cukup taubat di tahun depan atau mulai sekarang. Ada juga yang mengatakan dia wajib puasa kemudian membayar fidyah juga. Nah, di sini walau alam yang lebih menjaga adalah dia nanti ketika sudah mampu, sudah melahirkan, dan misal darah nifas kalau ada sudah putus, dia memulai untuk mengqadha yang telah terlewatkan dengan kemampuannya, dan juga dia wajib untuk bertaubat atas sebelumnya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya mengajak keluarga yang masih mengerjakan bid'ah? Masya Allah, pertanyaan seru sekali. Bagaimana caranya mengajak keluarga yang masih mengerjakan bid'ah? Mengajak kemana? Mengajak kepada bid'ah yang lainnya atau gimana? Caranya pertama adalah kita mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku, yaitu jalan dakwah. Ad'u, aku berdakwah, aku menyeru, aku mengajak. 'Ala basiratin, berdasarkan apa? Basirah. Basirah itu ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah ilmu. Pertama ilmu. Yang kedua adalah metode penyampaian yang baik. Nah, dua itu menjadi syarat. Jadi, yang pertama ilmu dulu, kedua metode. Bukan pertama dulu metode dulu baru ilmu, bukan, tapi ilmu dulu. Gimana kita mengidentifikasikan itu bid'ah? Tahu dari mana? Ilmu dulu. Jangan memvonis dulu bid'ah misalnya. Tapi tahu alasannya itu dikatakan bid'ah apa. Harus tahu dalilnya juga, walaupun enggak hafal, tapi minimal tahu terjemahannya lah. Dalilnya apa? Hadisnya sahih atau enggak? Kemudian perkataan ulama dalam ritual bid'ah ini apa misalnya? Baru disampaikan. Dan yang kedua adalah metodenya. Metode penyampaiannya, bagaimana dia menyampaikan? Karena metode penyampaian terhadap orang yang lebih tua itu berbeda dengan orang yang lebih muda. Kemudian dengan bapak dan ibu berbeda dengan adik dan sebagainya. Dikondisikan. Metode di sini tidak hanya dari metode penyampaian, tapi dikondisikan dengan waktu juga. Jangan terlalu memaksa dan jangan terlalu sering dalam mengingatkan dengan kadar tertentu. Dengan momen-momen tertentu, misalnya dalam urusan arisan. Misalnya arisan atau kumpul keluarga atau janjian arisan bid'ah. Ada arisan kumpul keluarga, datangkan misalnya guru atau orang yang misal dikenal bagus dalam menyampaikan dan berhikmah, kemudian sampaikan bahwa minta atau nitip, Mas nitip atau Ustaz nitip perkara ini, tolong disinggung dengan baik. Siapa tahu saudara saya yang masih melakukannya itu akan bertaubat. Gitu caranya. Salah satunya seperti itu. Jadi bukan kita mengerahkan beberapa cara untuk menuju hidayah. Tidak hanya cara satu saja, tetapi cari berbagai cara. Selama cara tersebut tidak dalam kemungkaran, cari berbagai cara bagaimana supaya hatinya insya Allah tersentuh dengan cara yang bagus. Dan juga mengajak keluarga yang masih misalnya mengerjakan sesuatu yang dan sebagainya itu biasanya lebih sulit daripada mengajak orang asing. Apalagi kalau misalnya masa lalu kita itu buruk di mata dia. Nah ini lebih sulit lagi. Ente dulu kayak gitu juga belagu banget, sekarang pas kayak gini susah. Karena itu dakwah membutuhkan apa? Sabar kan? Dalam surat Al-Asr apa? Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Pertama, beriman. Iman membutuhkan ilmu kan. Wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan juga yang saling berwasiat dengan kebenaran. Berarti dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Perihal kesabaran. Nah, kesabaran ini merupakan syarat untuk tiga hal sebelumnya, yaitu mencari ilmu, beramal, dan berdakwah. Semua membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, wajib bagi setiap pelajar sabar. Wajib bagi setiap orang yang beramal sabar. Wajib bagi setiap orang yang berdakwah itu sabar. Sabar dari celaan orang, sabar dari perlawanan orang, maupun sabar dalam menghadapi godaan yang dalam ada pada diri sendiri. Dari ingin riya, sum'ah dan sebagainya. Sabar itu berbuah nanti menjadi kemenangan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa merangkum niat dalam satu hari? Misalnya ketika bangun tidur kita niatkan apapun yang kita lakukan, jika ia baik jadi ibadah. Tidak bisa saudari, niat itu di awal beramal ya. Di awal beramal, baik dekat ataupun agak jauh dari amalan tersebut. Tetapi kalau misalnya digeneralisir, itu agak sulit. Karena terkadang ada amalan-amalan di pertengahan hari, amalan mubah, yang itu terluput dari kita niatan sama sekali. Kita gak niat apa sama sekali, dan itu tidak dinilai sebagai apa-apa ya. Jadi justru latihlah untuk tidak mempaket niat, melainkan niatkan sebelum setiap amalan. Itu yang harus dilatih. Bukan sebaliknya, melatih tiap pagi untuk meniatkan seluruh amalan di hari ini, mudah-mudahan seluruh amalan di hari ini saya niatkan untuk gini-gini. Itu malah justru wallahu alam belum ada contohnya seperti itu. Kedua, apakah niat yang telah ada bisa dibetulkan dengan niat baru, memperbaharui niat tiap waktu? Niat itu bisa diperbaharui. Niat itu bisa diperbaharui sebagaimana memang kondisi hati itu memang berubah-ubah. Namun jika dalam suatu amalan seperti sholat misalnya, jika niat dari awal sudah rusak, itu dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena sholatnya tidak sah sebenarnya. Sholatnya itu batal, batil, tidak sah sholatnya. Kalau niat dari awal sudah tidak benar ya, dari awal sebelum sholat sudah niat untuk di apa, dilihat orang. Ya. Tetapi ketika niat dari awal dia benar, kemudian di pertengahan terus timbul sebuah niat yang buruk, ingin dilihat dan sebagainya, maka diwajibkan bagi dia untuk bertaubat dan kembali kepada niat asal. Tidak tergoda dengan niat buruk tersebut, tidak tergoda dengan riya tersebut. Ya, seperti itu. Dan itu namanya memperbarui niat. Itu yang namanya memperbarui niat. Berarti kalau niat, kalau misalnya dari asal amalan, dari awal amalan niatnya sudah buruk, itu tidak bisa diperbarui, melainkan diulangi dari awal. Tetapi ketika niat awal sudah baik dan kemudian di pertengahan tercetus niatan buruk, maka dia wajib untuk menghindari niat buruk tersebut. Bagaimana bisa selamat dari niat yang salah atau tidak ikhlas? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa doa. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis, dan itu sahih. Hadis yang makbul, yang biasa diucapkan sebelum salam, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik, itu salah satu doa yang menolong kita dari menolong kita dalam menjauhkan perbuatan riya. Allahumma a'inni 'ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni 'ibadatik, dan dalam perbaikan atau dalam baiknya ibadah terhadapmu. Nah, salah satu bantuan Allah adalah mengikhlaskan niat kita. Itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hilangkan pandangan manusia dari pikiran kita. Terserah manusia mau nilai apa, saya tetap beramal. Begitu. Apa maksud akal dari apa maksud akal di kalbu? Maksudnya adalah bahwasanya kalbulah yang mengatur segala keputusan jiwa. Itu maksud akal di kalbu. Sementara tugas dari otak itu adalah screening, atau tugasnya adalah menggambarkan. Jadi otak itu seperti sekretaris bagi kalbu. Kalbu pemimpin, ini sekretarisnya, ya kan? Ketika kalbu mendapatkan suatu informasi, ini menggambarkan, kemudian mengembalikan, dan inilah yang memutuskan harus berbuat apa. Kemudian menggugurkan amalan, apakah syirik kecil? Bisa jadi menggugurkan amalan, maksudnya gimana? Menggugurkan amalan apakah syirik kecil? Bisa jadi kalau misalnya dia menggugurkan amalan karena takut dipuji manusia. Bagaimana kalau istighfar? Istighfar maksudnya gimana? Istighfar kok syirik kecil? Oh, apakah syirik kecil menggugurkan amalan? Syirik kecil bisa menggugurkan amalan jika amalan tersebut, jika syirik kecil tersebut terjadi di atau sejak awal amalan, sejak asal amalan, maka amalannya gugur. Adapun di pertengahan amalan, seperti yang tadi saya bilang, kalau di awal amalan itu sudah benar niatnya, di pertengahan dia ada syirik kecil, maka yang di sini itu tidak dihitung amalan baik. Bagaimana kalau istighfar? Istighfar bisa mengampuni dosa-dosa. Setelah mendengar semua, susah banget untuk mendapatkan pahala. Bagaimana solusinya? Tidak mudah mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di dalam sabda Nabi, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya hal-hal yang baik itu menghilangkan hal-hal yang buruk. Mendapatkan pahala itu mudah. Istighfar saja tiap waktu, itu mendapatkan pahala. Baca di surat Nuh, di pertengahan di situ ada balasan dari istighfar apa. Baca di surat Nuh juz 29. Dan Nuh dan istighfar itu mudah sekali. Kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, semua pahala semuanya. Mudah. Bagaimana bila jika kita sudah berusaha menyembunyikan amalan kita berupa sedekah, namun tanpa setahu kita amalan kita tersebut diketahui lalu dibicarakan orang, bagaimana pahalanya kalau begitu Pak Ustaz? tidak masalah dengan pahalanya selama kita ketika melakukan amalannya telah ikhlas, tidak masalah. Adapun jika dipuji manusia, itu sebenarnya adalah sebuah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita, dan kabar tersebut didahulukan di dunia. Sehingga tidak masalah bagi kita untuk senang dengan pujian manusia, namun jangan membanggakan diri padanya. Baik, saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.